Hei, bangun, kerja. Bahagia di dunia ini, kurangi tidur, banyakin ngopi. I love you poor. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Yeah.